إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات عزكم الله Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini malam Jumat, tanggal 16 Jumatul Awal 1442 Hijriah atau tanggal 31 Desember 2020, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarh Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Kemarin terakhir kita bahas di halaman 170, namun harus kita ulang dari 169. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kisahnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ketika beliau memberikan penjelasan. Jadi wa fi maratin minal marat kunna yawmal id. Di suatu ketika kami itu di hari Id fi Mina, di Mina. Faja'ana ta'ifatun minal ikhwan wala uhibbu an adqura nisbatahum. Datanglah kepada kami sekelompok orang dan aku tidak menyukai untuk menyebutkan nisbatnya mereka. Waja'u, dan mereka datang. Wahum talabatul ilm. Mereka itu adalah para penuntut ilmu. Wa kuntu la a'rifu lughatahum, dan aku awalnya tidak mengetahui tentang bahasa mereka. Faja'ani ba'dul ikhwati minas su'udiyin, lalu datanglah beberapa orang ikhwan dari su'udiyin. Wa qala, dan mereka mengatakan, innal ikhwana hadaru wa ahabbu an tatakallama fi syai'in minal aqidati la siyama fil 'ulu. Ikhwan ini mereka datang dan menginginkan agar Anda berbicara tentang sesuatu tentang masalah akidah, terutama la siyama fil 'ulu, terutama tentang masalah sifat al-'ulu, maha Allah maha tinggi. Qultu khairan insyaallah, lalu aku katakan oke, insyaallah. Ya, tapi Syekh tidak mengatakan oke, ya. Itu orang khairan insyaallah, artinya ya, baik insyaallah. Tahu halamannya? Khairan insyaallah. Fakhadarna wa takallamna. Lalu kami pun membicarakannya, menyampaikan bi asya'a, dengan macam-macam, laisa minal aqidah, ta'nisan lahum wa ta'lifan lahum. Jadi awalnya kita itu membicarakan tentang segala sesuatu yang itu belum masuk dalam masalah akidah, sebagai bentuk apa? Ta'nisan lahum wa ta'lifan lahum, sebagai bentuk agar tanis, friendly speaking. Jadi bahasa-bahasa pertemanan yang membuat akhirnya tidak ada jarak antara orang yang berbicara dengan yang diajak bicara. Kemudian juga ta'lifan lahum, dan juga ini bagaimana mengetuk hati mereka agar apa yang nanti disampaikan mereka akan faham. Li'annaka law bashartahum bil kalami fil aqidati lanafaru. Kalau sekonyong-konyong kalian itu langsung atau engkau itu langsung berbicara tentang akidah, mereka tentunya akan lari. Orang baru datang ketemu, kemudian langsung berbicara tentang al-ulu. Antum bisa bayangkan? Paham enggak? Ini juga tentang kecerdasan Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah. Dan ini adalah qudwah dalam dakwah, patokan dalam dakwah kita. Ketika kita itu berbicara tentang akidah dan yang lainnya, itu dibolehkan dengan pendahuluan-pendahuluan yang menyebabkan kita itu bisa diterima oleh orang yang kita ajak bicara. Mat'unya, orang yang kita ajak bicara atau orang yang kita seru dakwah kita, itu harusnya menganggap kita bukan orang lain lagi, tapi teman sendiri, konco dewi. Paham sama di sini? Sehingga tidak ada jarak, tidak ada mengatakan bahwasanya Anda seolah-olah mengatakan sesuatu yang di atas awam-awam yang kami tidak paham. Enggak seperti itu. Paham? Kita sama-sama manusia, kita sama-sama menjadikan patokan Al-Quran dan Sunnah sebagai patokan utama kita. Nah, kita dudukkan dulu. Kita di sini berteman, bukan bermusuhan. Paham saya di sini? Nah. Jadi li'annaka law basyartahum bil kalami fil aqidati lanafaru. Ini juga nanti antum bisa ambil faedahnya. Kaidah penting dalam dakwah itu tidak mesti ketika pertama kali yang dibicarakan adalah akidah, maka boleh untuk memulainya, prolognya, mukadimahnya dengan segala sesuatu yang bisa mendekatkan hati. Mendekatkan apa? Mengenalkan diri. Bukan kemudian seolah-olah langsung berbicara tentang akidah yang orang awam terkadang gak akan bisa faham. Susah untuk faham. Wa qalu hada ja'a yusahihu aqidatana. Dan bisa jadi mereka akan mengatakan dia itu datang untuk hanya membenarkan akidahnya kita. Aneh kan? Ya. Jadi selama ini yang kita lakukan salah dong. Kok baru dia datang kemudian langsung benarkan? Sama halnya ketika antum datang kepada orang-orang yang mempunyai kebiasaan, adat kebiasaan yang menurut moyangnya dia benar. Ini dari Islam, padahal ternyata bukan dari Islam. Dia merasa bahwasanya dari kecil hingga sekarang saya melakukan apa yang diajarkan oleh bapak saya. Kok Anda mengatakan salah, berarti Anda mengatakan bahwa bapak saya salah. Ini terkadang kalau orang yang asobiyah, yang fanatik, buta, gak bisa terima. Paham saya di sini? Jadi kalau misalnya ini katakan, ada hal-hal yang di situ, ya, ada hal-hal yang di situ mudah untuk menyulut permasalahan, percekcokan dan seterusnya, jangan dibicarakan dulu. Intinya di situ. Misalnya antum datang suatu tempat dan mengatakan, mas, tahlilan gak ada dalilnya mas, salah, bid'ah, haram, wah pokoknya seperti itu. Gak bisa seperti itu mas. Itu jangan jadikan tema pertama untuk memulai dakwah. Paham saya di sini? Nah, jadi harusnya di sini apa? Laisa minal aqidah ta'nisan lahum wa ta'lifan lahum. Ini contoh. Jadi antum nanti bisa mengambil faedah dari satu paragraf ini tentang bagaimana tentang patokan dakwah yang dipakai oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah ketika memulai dakwahnya, ketika memulai berbicara dengan orang awam yang terkadang ketika membahas atau mendengar atau bahkan mengetahui itu akidah, itu sudah lari. Sudah lari. Nah, kemudian fakallamnahum bima tayassara, dan kami pun mengatakan kepada mereka membicarakan tentang pembicaraan yang mudah. Ya. Summa ya. Intaqalna ila dzikril ulu. Suf, ini baru. setelah membicarakan macam-macam yang tidak ada hubungannya dengan akidah, baru kemudian lalu kita itu berpindah dengan apa, penyebutan tentang al-ulu, sifat al-ulu, sifat Allah Maha Tinggi. Nah, ini membicarakan tentang apa? Tentang al-ulu, bahwasanya Allah Maha Tinggi zatnya dan sifatnya Allah tinggi. Jadi bukan kemudian zatnya sendiri, sifatnya sendiri dan yang lainnya, enggak. Sebagaimana yang kita telah bahas sebelumnya. Wa bada'tu aqulu lahum, dan aku memulai dengan ya, aku katakan kepada mereka, misla ma qultu, sebagaimana aku katakan laku kepada kalian. Innal uluwa dalla alaihi alkitab wa sunnatu wal isma'u wal aqlu wal fitratu. Sesungguhnya al-ulu, maha tingginya Allah Azza wa Jal, itu telah ditunjukkan oleh Al-Quran, sunnah, ijma', akal, dan fitrah manusia. Fabada'u yatataratu yataratanuna wa ba'dahum waqafun. Fakultu fi nafsi, ya, fakultu fi nafsi, hal waqafu ijlalan wa idhaman li hadha al-ma'na am yuriduna an yaqtuluni wa la adri. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memulai pembicaraan tentang ulu dengan menjelaskan bahwa al-ulu, maha tingginya Allah Azza wa Jalla, itu ada dasarnya dari Al-Quran, dari sunnah, ijma', akal, dan fitrah. Fabada'u yataratanuna wa ba'dahum waqafun. Mereka ya, memulai dengan tanda heran dan gak percayanya. Dan sebagian mereka waqafun. Mereka itu hanya diem saja. Gak mengiyakan, tidak ini, diem. Ya. Fakultu fi nafsi, dan aku katakan pada diriku sendiri, hal waqafu ijlalan wa idhaman li hadzal ma'na, apakah mereka itu berhenti ini sebagai untuk bentuk pengagungan, pemuliaan, pengagungan terhadap makna ini tentang al-ulu, ulunya Allah Azza wa Jalla, maha tingginya Allah Azza wa Jalla, an yuriduna an yaqtuluni, atau mereka itu justru menginginkan untuk membunuhku. Paham gak? Diam. Gini, misalnya antum liatin diem nih, plototin aja. Kan bingung. Maksudnya apa nih? Ana membicarakan al-ulu, antum diem saja. Wala manduk-manduk, wala apa. Tapi seolah-olah herannya itu terperangah gitu loh. Ya taratanu itu terperangah. Fala adri. Al-muhim, yang penting, qamu ya taratanuna jiddan. Mereka itu berdiri dan terperangah. وَيَرُدُّ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ, dan sebagian mereka ada yang ya menolak sebagian yang lainnya. Artinya apa misalnya ngomong sendiri, saling ngobrol sendiri. Nah, فَأَمْسَكْتُ مِنَ الْكَلَامِ أَخْشَى مِنَ الْفِتْنَةِ, lalu aku diem, berhenti dari pembicaraanku, aku takut, khawatir dari fitnah. Wahadatuhum, dan aku menenangkan mereka. Wahadatuhum. Waqultu, dan aku katakan, al-maqsudu al-wusulu ilal haqqi wa hakada. Dan aku katakan, yang dimaksud itu adalah sampai kepada kebenaran. Sebagaimana demikian. Faqultu lahum, dan aku katakan kepada mereka, bil amsi kuntum bi Arafah tad'una Allah azza wajal fa kaifa tarfa'una aydiyakum 'inda ad-du'a. Ini sekali lagi kecerdasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yaitu aku katakan, yang dimaksud di sini adalah sampainya kepada kebenaran. Wah, kata yang demikian ini. Faqultu lahum, dan aku katakan kepada mereka, bil amsi, kemarin itu, kuntum bi Arafah, kalian itu berada di Arafah, padang Arafah. Arafah tanggal berapa, Mas? Aywah, ahsan. 9 Dzulhijjah. Kalian kemarin itu di Arafah. Tad'una Allah Azza wa Jal. Kalian berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Fakaifa tarfa'una aydiyakum 'inda du'a? Lalu bagaimana kalian itu bisa mengangkat kedua tangan kalian ketika berdoa? Qalu naqulu hakada. Mereka mengatakan, kami itu mengatakan seperti ini. Birrafi aydihim ila as-sama', yaitu dengan mengangkat tangan-tangan mereka ke langit. Fakultu, dan aku katakan, tuwajjahuna khitaba liman, kalian itu mengarahkan ya pembicaraan doa itu ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada siapa? Qalu lillah, mereka berkata kepada Allah. Fakultu kaifa lillah, aku katakan, bagaimana ditujukan kepada Allah? Tuwajjihuna al-khitaba ila man laysa Allah fih. Kalian itu mengarahkan al-khitab, arah pembicaraan, arah doa itu kepada ila man laysa Allah fih, kepada zat yang tidak, bukan Allah ada di dalamnya. Qalu li'anna as-sama', mereka mengatakan li'anna as-sama' qiblatud da'i. Ya, jadi maksudnya apa? Kita enggak tahu kalau Allah itu di atas kita. Sedangkan kalian menengadahkan tangannya ke langit, ke arah langit. Paham enggak? Ya. Sehingga di sini apa? Bagaimana mungkin kalian itu mengarahkan doa kalian kepada apa? Kepada zat yang engkau tidak tahu Allah itu di mana? Kalian tidak mengetahui Allah di mana? Qalu, mereka mengatakan apa? Berdalih li'anna as-sama'a qiblatud da'i. Karena langit ini adalah kiblatnya doa. Orang yang berdoa kiblatnya langit. Artinya mengarahkan doa itu ke langit. Paham? Fakultu, lalu aku katakan, idza kanatis sama'u qiblatad da'i fala budda an yastaqbila al-qiblata bi jami'i badanihi. Aku katakan, kalau langit itu adalah kiblatnya orang yang berdoa, maka mengharuskan di situ menghadapkan kiblat pada seluruh badannya, dia harus mengarahkan ke kiblat. Wala hadza fala tad'ullaha illa wa antum ala dhuhurikum mustalqina ala dhuhurikum hatta yakuna al-badana kulluhu muwajjahan ila al-qiblah. Wala hadza, atas dasar ini maka jangan kalian itu berdoa kepada Allah kecuali kalian itu ala dhuhurikum, berbaring di atas punggung kalian, mustalqina ala duhurikum. Ya, mustalqina, berbaring di atas punggung kalian. Hatta yakuna al-badan kullahu, ya, sampai badannya itu seluruhnya itu apa? Muwajjahan ilal kiblah, menghadapnya kepada kiblat. Wa hadha kalamun sakhifun nas'alullah al-afiyah. Ini adalah perkataan yang sangat-sangat celeneh. Ya, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla penjagaan. Lakin man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nurin. Wallahi walau turika haula'i wa fitratuhum ma dhallu an sawa'is sabil fi mas'alatil 'ulu abadan. Namun di sini ya. Man lam yaj'alillahu, orang yang Allah tidak jadikan baginya nuran, cahaya, maksudnya iman di sini, famalahu min nurin, maka dia tidak akan bisa mendapatkan cahaya, dia tidak akan bisa mendapatkan iman. Iman tentang apa? Allah Azza wa Jalla berada di atas. Wallahi, demi Allah, walau turika haula'i wa fitratahum, ya, seandainya mereka ditinggalkan begitu saja, hanya dengan fitrahnya mereka saja, dasarnya itu fitrahnya mereka saja. Fitrah itu adalah pembawaan dari lahir, Mas. Mabalu an sawa'is sabil, maka mereka tidak akan sesat dari jalan yang lurus. Fi mas'alatil ulwi abadan, dalam permasalahan ulu selama-lamanya. Maksud di sini, jadi kalau misalnya seorang itu hanya mendasarkan kepada fitrahnya saja, akal sehatnya saja, hati nurani yang paling dalamnya dia, tanpa dicemari macam-macam, tentunya dalam permasalahan ulu dia akan selamat, enggak akan sesat. Apa maksudnya di sini? Nah, wala kulli halin. Tapi Syekh tidak menjelaskan tentang detailnya bagaimana. Apakah mereka orang-orang yang bertanya itu sependapat dengan penjelasan beliau atau tidak? Ini permasalahannya. Ya. Tapi di sini antum bisa patok, Syekh tidak menginginkan untuk bertele-tele. Syekh menginginkan yang paling penting di situ adalah bagaimana kita itu membantah mereka dengan ilmiah. Paham saya sih? Dengan ilmiah tanpa ada apa? Cara yang kasar. Metodologi dakwah yang kaku, tidak demikian. Paham? Nah, inilah yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah. Dakwah itu harus dengan kelembutan, ketulusan, hikmah, dan harus ilmiah. Tidak boleh dakwah itu hanya ngikut-ikutan. Nah, wa'ala kulli halin hadihi adillatun khamsatun ala uluwillahi bidatihi fawqa samawatihi wala ba'sa bihadhal basti fi hadhal amri wa farubama tajiduna man yujadilukum. Nah, ini Syekh menjelaskan tentang apa? Tentang dalil dari Al-Quran, hadis, kemudian ijma, ya, kemudian fitrah, akal dan fitrah. Ya. Nah, ini tadi Syekh menjelaskan tentang apa? Fitrahnya. Hatta orang-orang yang nyeleneh pun ketika berdoa menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ini fitrahnya. Secara alamiahnya tanpa dibuat-buat berdoanya di atas langit. Hadapkan ke langit. Maka disebutkan, ya, bisa dikatakan ala kulli halin, ringkasnya adalah hadhil adillatun khamsatun. Ini adalah dalil-dalil yang lima. Ala uluwillahi bidzatihi fawqa samawatihi, tentang maha tingginya Allah dengan zatnya, berada di atas langit-langitnya. Wala ba'sa bihadil basti, tidak mengapa dengan pemaparan yang ini, bihadil amri, dalam perkara ini, farubama tajiduna man yujadilukum, maka bisa jadi kalian akan dapati orang-orang yang membantah kalian, menjidal kalian. Wa innahum yuriduna ala hadha iskanan, mereka itu menginginkan untuk ada muskilah-muskilah berikut ini. Yang pertama, awalan yaquluna innakum idza qarartum dzalika faqad khalaftum alquran qala allah azza wajalla amantum man fis samaa'i ay yakhshifa bikum alardha wa qala ta'ala am amantum man fis samaa'i ay yursila alaykum hasiba wa qala ta'ala وهو الذي في السماء إله إله وفي الأرض إله وقال تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض فهذه أربع آيات كلها تدل على عدم العلو وقالوا أأمنتم من في السماء إن قلتم إن في تفيدون ما ضرب تفيدوا الدرفيه ان في تفيد الدرفيه فقد حصرتم الله في السماء لان الظرف اكبر من المدروف فتكون السماء محيطا به وانتم لا تقولون بان السماء تحيط به فاما ان تقولوا ان السماء محيطه به وهو فيها واما ان تنكروا أن يكون في السماء ونقول الجواب عن هذا بأحد وجهين. الأول إما أن يكون قوله في السماء بمعنى على السماء، وفي تأتي بمعنى على، كما في قوله تعالى قل سيروا في الأرض أي على الأرض، إذ ليس معناه أن الإنسان يحفر خنادق في الأرض ويمشي فيها. نعم. نعم. Di sini bisa jelas, jelaskan di sini. Yang pertama, wa innahum yuriduna ala hada iskanan. Mereka ini menginginkan adanya iskal, adanya sulit, kesulitan, sesuatu yang sulit. Awalan, jadi beberapa kesulitan itu adalah yang pertama, yaquluna, mereka mengatakan innakum idza qarartum dzalika faqad khalaftumul Qur'an. Kalian apabila telah menetapkan demikian, maka mereka kalian telah menyelisihi Al-Qur'an. Ya, qala Allah taala, qala Allah azza wajalla. Allah azza wajalla berfirman di surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk apa, Mas? Surat keberapa, Mas? Hah? Masuk 68. Hah? Al-Mulk. Masa 68, Mas? Kenal ni, Mas? Al-Mulk 68, Mas? Kenal ni, Mas? Kalau diri, yo. 6. Jadi, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat yang ke-67, Al-Mulk ayat 16. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْشِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. Kemudian dilanjutkan, أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَظِيرٌ. Ini di ayat yang ke-16. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kalian sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Dan atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu, maka kelak kalian akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Nah. Wa qala ta'ala wa huwa alladhi fis sama'i ilahu wa fil ardi ilah. Di surat Az-Zukhruf ayat 84. Surat Az-Zukhruf surat keberapa, Mam? Maser? Mas Herman dan Mas Herawan, Mas Her semua, Mas Her Heran. Hah? Ayo, San, 43. Itu وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ini di jadi dan dialah Rabb yang disembah di langit dan Rabb yang disembah di bumi dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi di situ tambah dikaitannya dengan penjelasan tentang wahuwa alladhi fis sama'i lahu wahid wahuwa alladhi fis sama'i lahu wa fil ardi ilah, dan dialah Rabb yang di langit, Rabb di langit dan Rabb yang disembah, yang diibadai di bumi, dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ayo. Nah. barakat ini. Jadi di surat Az-Zukhruf ayat 84 waqala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi. Allah itu berada di langit dan di bumi. Fa hadhihi arba'u ayatin, ini adalah 4 ayat. Kulluha tadullu ala adamil 'ulu. Semuanya itu menunjukkan tentang tidak adanya sifat apa? Alul, tinggi. Waqalu, dan mereka mengatakan aamintum man fis sama. Kata-kata aamintum. Jadi di sini kaitannya dengan apa? Tentang aamintum. Itu artinya apa? Apakah kamu merasa aman? Aamintum. Sama. Ya. Am amintum dan aamintum. Apakah kalian merasa aman? Mangfis sama, ya, terhadap Allah yang berkuasa di langit. In kuntum, kalau kalian mengatakan inna fi, inna di dalam fi di sini, tufidu dorfiyata, ya, tufidu dorfiyah, itu memberikan faedah bahwasanya itu dorfiyah. Dorfiyah itu apa? Tempat. Menunjukkan tentang keberadaan Allah Azza wa Jal. Faqad hasartumullahu fis sama. Maka kalian telah membatas bahwa Allah itu berada di langit saja. Li'anna dharfa akbaru minal madrufi. Karena sesungguhnya dharf ini, keterangan ini, jauh lebih besar daripada apa yang diketangai. Apa yang dikenai keterangan. Fatakunus sama'u muhitat, ya, muhitatan bihi. Maka langit itu adalah seolah-olah apa? Sebagai apa yang mengelilingi, mengelilingi apa? Mengelilingi Allah Azza wa Jalla. Maka ini tidak benar. Wa antum la taquluna bi anna as-samaa'a tuhitu bihi. Dan kalian tidak mengatakan bahwasanya langit itu mengelilingi dengan zat Allah Azza wa Jalla. Fa imma an taqulu, ya, bisa jadi kalian itu mengatakan inna sama'a muhitatun bihi wa huwa fiha, langit itu mengelilingi Allah dan Allah itu berada di sana. Wa imma antunkiru ayyakuna fis sama', atau bisa jadi kalian itu mengingkari bahwasanya Allah itu berada di sama, di langit. Wa naqulu, kita katakan jawabannya, fa idza qala qa'il, ayo, wa naqulu al jawabu an hadha bi ahdi wajhain. Jawabannya adalah dengan dua sisi pandang. Satu dari dua sisi pandang ini. Yang pertama, imma ayakuna qawluhu fis sama bima'na ala sama wa fi ta'ti bima'na ala. Kama fi qawlihi ta'ala qul siru fil ardi ay ala al ardi. It laysa ma'nahu anna al insana yakhbiru khanadiqa fil ardi wa yamshi fiha. Jadi maksudnya di sini kaitannya dengan bantahan bantahan, ya, orang yang mengatakan dengan mendasarkan apa? Mendasarkan apa? Mendasarkan 4 ayat seolah-olah itu bukan sifat Allah Ta'ala, tidak ada yang tinggi. Ya. Allah Azza wa Jal seolah-olah tidak mempunyai sifat al-ulu, tinggi. Maka kita jawab di sini, ya, dengan dua sudut sisi pandang. Yang pertama adalah imma ayyakuna qawluhu fis sama. Ya. Ini berkaitan dengan firman Allah Azza wa Jal fis sama bima'na ala sama. Fi sama, di dalam langit, itu maknanya adalah di atas langit. Ala di atas. Wa fi, Ya. Ini fi ini terkadang maknanya adalah ala, di atas, bukan di dalam. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kul siru fil ardi. Ya, berjalanlah kalian fil ardi, bukan di dalam bumi. Gerong berarti. Ya, tapi berjalanlah di atas bumi. Paham? Alal ardi. Ay alal ardi. Id laisa ma'nahu ya, kita lanjutkan. Allahu musta'an. Jadi ala ya, itu bisa menggantikan fi, atau fi itu bisa digantikan dengan ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tadi, kul siru fil ardi. Berjalanlah, katakanlah, berjalanlah kalian fil ardi, di atas bumi. Ya, di surat Al-An'am ayat 11. Ay alal ardi, di atas bumi. إذ ليس معناه أن الإنسان يحفر خناديق في الأرض ويمشي فيها. Ini bukan berarti manusia itu mengharuskan apa? Yahfiru. Harus apa? Ngeduk, Mas. Bikin lubang. Bikin parit, kemudian di bumi, kemudian berjalan di dalamnya. Ya. Ini tidak ada bedanya dengan tikus. Yang gerong kemudian berjalan di atasnya. Paham sampai di sini? Wa qaluhu ta'ala wa la usallibannakum fi judu'in nakhli ay 'alayha fa idza jaltu bi ma'na 'ala zala al-ishkal fa yakunu Allah ta'ala fawqa as-sama'i la fi jawfiha. Faidah ja'alta fi bimakna, ja'alta fi bimakna ala zalal ishkal. Ya. Ini kaitannya macam yang kedua. Ini di tadi di surat Thaha ayat 71. Allah Azza wa Jalla berfirman, oh ayat berapa, surat keberapa Mas? Hah? 20-an. Jadi kaitannya wala usallibannakum fi judu'in nakhli. Itu sesungguhnya aku akan menyeleb kalian pada pangkal pohon kurma. Judu'in nakhli. Nah, ini di judu'in nakhli. Jadi kalau misalnya mau dikatakan menyeleb kalau pada pangkal atau di atas pangkal pohon kurma. Kalau di dalam pohon kurma gimana? Ya. Jadi benar-benar aku akan menyalip kalian fi judu'in nakhli, di pada pohon kurma, ay 'alaiha, yaitu di atasnya. Fa idza ja'alta fi bimana ala, kalau engkau menjadikan fi itu dengan makna ala, fi di dalam dengan maknanya ala, atas, zalal iskal, maka kesulitannya menjadi hilang. Zalal iskal. Fayaqulu Allah Ta'ala fawqa as-sama'i la fi jawfiha. Maka Allah Azza wa Jalla itu berada di atas langit, bukan di dalamnya. Paham saya di sini? Nah. Ini yang kedua, nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Yang kedua, insyaallah binillah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Naktafi bihadzal qudrah. Allahumma salli Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.